Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang ke-64. Khasyatu al-malaikati min isyanillahi ta'ala. Rasa takut para malaikat dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu Ta'ala, wa'an Abi Imran Al-Jawni annahu balagahu anna Jibra'il atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكي قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد. Dari Abu Imran Al-Jauni rahimahullahu ta'ala, bahwa sampai kepada beliau bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia menangis. Jibril dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Jibril? Pada halaman 177 yang cetakannya sama dengan ana. Jibril menyatakan, bagaimana aku tidak menangis? Demi Allah, mata ini tidak pernah kering dari air mata sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka. Aku takut untuk bermaksiat kepadanya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa melemparkan aku ke dalamnya. Diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa hadzal haditsu fihi kama sabaq. Hadis ini padanya terdapat penjelasan sebagaimana yang sudah berlalu sebelumnya dari berbagai riwayat-riwayat yang ada, bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla bersama dengan banyaknya ibadah yang mereka lakukan, para malaikat yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Quran, tidak ada waktu sedikit pun yang mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka menunaikan apa yang diperintahkan. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka yang senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah lelah, tidak pernah capek tidak pernah letih, hanya ibadah kepada Allah pekerjaan mereka. Namun bersamaan dengan begitu banyaknya ibadah mereka kepada Allah, maka mereka tidak tertipu dan terpedaya dengan amalan-amalan mereka. Bahkan mereka takut untuk bermaksiat kepada Allah, yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala bisa menghempaskan mereka ke dalam an-nar, seperti yang terjadi kepada iblis alaihi la'natullah. Iblis yang sebelumnya berada dalam kumpulan para malaikat-malaikat Allah, menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala ia bermaksiat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya dan Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Maka Jibril alaihi salam tatkala melihat neraka dan kengerian azab yang ada di dalamnya, dan bahwasanya dia adalah negeri hukuman, maka ia takut untuk bermaksiat kepada Allah, yang dengannya ia bisa terjatuh ke dalam neraka. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa fi hadha dalilun ala annahu la yanbaghi lil insan an yuzakkiya nafsahu. Di sini terdapat dalil bahwa tidak sepantasnya bagi manusia untuk mentazkiyah, merekomendasi dirinya, merasa baik. Bahkan ia menganggap tinggi kedudukannya di atas manusia yang lainnya, merasa suci, merasa tidak punya salah. Lah, bahkan yang sepantasnya bagi kita adalah untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada neraka Allah ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Hadis ini barakallahu fikum, dengan lafaz ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama, dan Abu Imran Al-Jauni namanya adalah Abdul Malik bin Habib, termasuk dari kalangan tabi'i dari pertengahan tabi'in, minat tabaqah ar-rabi'ah, dari tabaqah yang keempat. Bahkan sebagian menghukumi hadis ini dengan hukum maudhu', dengan hukum maudhu', sebagaimana Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala juga membahas hadis ini dalam silsilah hadis-hadis dhaif. Hadis yang berikutnya, yang ke-65, Al-malaikatu la tanzilu illa bi amrillah. Malaikat tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Berkata penulis rahimahullahu taala walil Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna, fanazalat wama natanazzalu illa bi amri rabbika, lahu ma bain aidina wa ma khalfana. Wa min sadatihim Mika'il alaihi salam wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabat. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dengan nomor 2218 dan 4731 dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah berkata kepada Jibril atau Jibrail, tidakkah engkau menziarahi kami, tidakkah engkau menjenguk kami wahai Jibril, lebih banyak daripada yang sudah engkau lakukan untuk datang berziarah kepada kami. Fanazalat, maka turunlah ayat dalam surah Maryam ayat yang ke-64. Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika." Tidaklah kami turun, yakni Jibril, tidaklah Jibril turun kecuali dengan perintah dari Rabb-mu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita. Milik Allah. Dan di antara pimpinan-pimpinan para malaikat pula adalah Mika'il alaihi salam, dan dia diberi tugas oleh Allah untuk mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril untuk memperbanyak ziarah kepada beliau, untuk menjenguk beliau tentunya. Naam. Setiap kali Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau lebih tenang. Beliau lebih tenang. Dan juga Syekh menjelaskan di sini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril untuk datang berziarah, menjenguknya, berjumpa dengan beliau lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Li'annahu yuhibbu Jibril, karena beliau cinta kepada Jibril. Karena beliau cinta kepada Jibril. Maka diambil faedah dan pelajaran penting dari sini, al-hassu ala mahabbati ibadillahi salihin wa ziyaratihim. Anjuran untuk mencintai hamba-hamba Allah yang saleh dan berziarah kepada mereka, berkunjung kepada saudaranya muslim. Nah, berziarah barakallahu fikum. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, telah pasti kecintaanku terhadap atau bagi orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Mereka saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wala tusahib illa mu'mina wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berkawan kecuali bersama orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, sehingga senang dan gembira kita kalau kita bikin gulai kepala kakap yang makan saudara-saudara kita yang salihin. Naam, senang dan gembira kita menunaikan anjuran nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Saudaranya datang berkunjung ke rumahnya, masya Allah. Antum perhatikan, barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang Bani Israel, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, ada seorang laki-laki menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menemani perjalanannya, menaunginya, menjaganya. Falamma ata alaihi, tatkala ia datang kepadanya, qala aina turidu, kemana kau hendak pergi? Qala uridu akhalli fi hadihil qaryah, aku ingin berziarah menjenguk saudaraku di kampung ini. Fahallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, adakah sebuah kenikmatan yang mesti engkau balaskan kepadanya? Ini ada hutang budi kira-kira yang hendak engkau tunaikan kepadanya, kau harus jauh-jauh pergi berziarah ke sana di kampung yang lain. Qala la, tidak ada. Ghaira anni uhibbuhu fillah, selain karena aku cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang malaikat yang menyerupai wujud manusia tersebut menyatakan, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, aku ini sebenarnya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau cinta saudaramu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga diambil faedah dan pelajaran dari sini, anjuran untuk mencintai hamba-hamba Allah yang salihin dan berziarah kepada mereka. Fatalaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Jibril al-ikthar min az-ziarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril untuk memperbanyak ziarah agar semakin banyak kegembiraan beliau, ketenangan beliau dengan keberadaan Jibril alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Maka di sini kata Syekh, fahada fihi annal malaikata tahta tadbirillah, bahwa malaikat itu berada dalam pengaturan Allah, dan bahwasanya mereka tidaklah turun ke bumi kecuali dengan perintah Allah. Mereka tidak turun sebatas saya pengen turun, pengen lihat-lihat bagaimana bumi. Naam. Wa innama yanziluna idza amarahumullahu bin nuzul, mereka hanyalah turun ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk turun. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, wa min sadatihim Mikail alaihi salam, di antara pemimpin para malaikat adalah Mikail. Mikail, naam, yang telah kita bahas tadi malam bahwa maknanya adalah Ubaidullah. Adapun Israfil Abdurrahman, dan Jibril adalah Abdullah. Semua nama yang ada il itu adalah, naam barakallahu fikum, menunjukkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabat, yang dia diberi tugas untuk mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan. Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari, maka beliau beristiftah di salat malam. Beliau membaca doa istiftah atau doa iftitah, yang beliau baca adalah Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam beliau dengan menyebutkan tiga nama dari sadat al-malaika, dari pemimpin-pemimpin para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, mengkhususkan penyebutan tiga nama malaikat tadi, Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, karena Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, yang wahyu itu adalah sumber kehidupan hati, sumber hidupnya hati. Sementara Mika'il yang diberi tugas untuk mengurusi hujan, menurunkan hujan, dan hujan adalah sumber kehidupan bumi. Tanah akan menjadi hidup kembali setelah sebelumnya gersang, bahkan mati di saat tidak ada hujan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, yang bertugas mengurusinya adalah Mika'il alaihi salam, maka bumi itu pun hidup kembali. Wa Israfil, sementara Israfil yang diberi tugas untuk meniup sangkakala, meniup sangkakala, maka tiupan sangkakala adalah hayatun nas yaumal qiyamati ba'dal maut, kehidupan manusia pada hari kiamat setelah mereka mati. Semua akan bangkit dan hidup kembali dari kematiannya dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil alaihi salam. Maka tiga malaikat tadi adalah afdalu al-malaikah, para malaikat yang paling afdal, karena masing-masing dari mereka diberi tugas atas kehidupan, kehidupan hati, kehidupan bumi, dan kehidupan badan-badan manusia yang telah terkubur dalam tanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Lalu kemudian ditiup pada kali yang lain, maka mereka pun bangkit menunggu keputusan Allah. Maka yang meniup sangkakala adalah Israfil. Yanfukhu fihi nafkhat as-sa'qah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tiupan sangkakala. Ada yang menyatakan terjadi dua kali, ada yang menyatakan terjadi tiga kali. Yang berpendapat dua kali, mereka menggabungkan antara tiupan yang mengagetkan sekaligus langsung mematikan. Kemudian tiupan yang berikutnya adalah tiupan al-ba'ats, kebangkitan. Yang menyebutkan tiga kali tiupan, mereka barakallahu fikum memisahkan antara nafkhatul faza' dengan nafkhatus sa'qi. Tiupan yang mengagetkan al-faza' dengan nafkhatus sa'qi, tiupan yang mematikan. Nah, telah dibahas secara lengkap dan panjang lebar di dalam majalah Asy-Syari'ah, bisa antum rujuk di sana bagaimana penjelasan para ulama dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tiupan sangkakala. Maka ketika ia meniup sangkakala dengan nafkhatu as-sa'qi atau as-sa'qah, fayamutu kullu man fis samawati wal ard, maka matilah semua yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kecuali yang diperkecualikan. Lalu kemudian ia meniup pada kali berikutnya, maka hiduplah semua yang mati dan mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-66. Rawal Imam Ahmad an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril mali lam ara Mikail dahikan qat, qala ma dahika Mikail mundhu khuliqatin nar. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ada apa? Aku tidak melihat Mikail tersenyum sedikit pun." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala juga untuk melihat Mikail. Naam, melihat Mikail alaihi salam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa? Aku belum pernah melihat Mikail senyum sedikit pun. Belum pernah tertawa." Maka Jibril menyatakan, "Mikail sudah tidak pernah tertawa sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka." Penjelasan hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala sebagaimana yang sudah berlalu dari hadis yang sebelumnya tentang Jibril bahwa dia menangis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang tangisannya. Tentang tangisannya. Naam, bagaimana aku tidak menangis sementara atau dan mata ini tidak pernah kering dari air mata sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka. Maka seperti ini pulalah Mikail alaihi salam, ia tidak sanggup tertawa sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka karena takutnya. Maka para malaikat bersama dengan ibadah mereka, kedekatan mereka, posisi dan kedudukan yang besar yang mereka miliki di sisi Allah azza wa jalla, la ya'manu ala anfusihim minan nar, mereka tidak merasa aman atas diri-diri mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini barakallahu fikum terdapat anjuran untuk takut dari neraka. Takut kepada neraka. Nah. Dan tidak benar ucapan yang menyatakan, "Ya Allah, aku tidak beribadah karena mengharapkan surgamu dan tidak pula karena takut kepada nerakamu ya Allah. Namun yang aku harapkan hanyalah kecintaanmu. Betul begitu ya? Hah? Kurang lebih. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi aku juga tidak kuat menahan siksa nerakamu ya Allah. Terus kamu maumu apa? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takut kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita untuk bersegera kepada ampunan Allah dan bersegera mengejar surga. Allah perintahkan kita mengejar jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang muttaqin. Dan seorang beribadah kepada Allah karena mengharapkan jannahnya dan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menafikan iman dan tidak menafikan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala abadan. Naam, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Namun tidaklah yang dimaksud di sini sekedar takut dari neraka saja, tetapi yang dimaksud adalah al-khauf, rasa takut dan beramal agar bisa selamat dari azabun nar. Sehingga yang dituntut dari rasa takut kita adalah yang disertai dengan amalan yang Allah ridai, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Jalla Subhanah. Sehingga rasa takut tanpa amalan tidak berfaedah sedikit pun. Demikian pula amalan tanpa disertai dengan rasa takut, la yufidu syai'an kadzalik, juga tidak berfaedah. Harus digandengkan antara al-khauf, ar-raja, wal-mahabbah. Ini ibadahnya seorang mukmin. Menggabungkan antara al-khauf, dia takut kepada Allah dan neraka Allah. Wal-raja, mengharap kepada Allah dan menginginkan surga Allah. Wal-mahabbah, dan disertai rasa cinta yang penuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kata para ulama, man abadallaha bil khawfi faqad fahuwa khariji. Siapa yang beribadah kepada Allah karena rasa takut saja, maka dia seorang khawarij, seorang teroris. Wa man abadallaha bil raja'i faqad fahuwa murji. Yang ibadah kepada Allah karena mengharap saja, dia seorang murji'ah. Wa man abadallaha bil hubbi faqad fahuwa sufi. Yang ibadah kepada Allah hanya disertai dengan rasa cinta saja, maka dia seorang sufi. Wa man 'abadallaha bil khaufi war raja'i wal mahabba fa huwa muwahhidun sunni salafi. Nah. Sehingga yang berfaedah kata Syekh adalah al jama' baina hadhihi al umur. Menggabungkan antara amalan, rasa takut, rasa khauf. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka dapatkan dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Kata Syekh, yakni yu'tuna minal a'mali salihatil azimah. Mereka melaksanakan, menunaikan amalan-amalan saleh yang besar dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, serta la yaghtarruna bi a'malihim, mereka tidak tertipu dengan amalan-amalan mereka. Kemudian penulis menyatakan dari matan yang ada di kitab ini, wa min sadatihim, dan termasuk pula dari pimpinan para malaikat Israfil, adalah malaikat Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsy, dan ia adalah salah satu malaikat pemikul arsy. Wa huwa alladhi yanfukhu fis-sur, dan dialah yang meniupkan sangkakala. Kata Syekh, as-sur adalah qarnun, tanduk. La ya'lamu 'idama khilqatihi illa Allah ta'ala, tidak ada yang tahu besarnya penciptaan sangkakala itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi arwah bani Adam, di dalam sangkakala itu ada ruh-ruh bani Adam. Maka apabila malaikat Israfil meniupnya, maka keluar darinya semua ruh. Keluar dari sangkakala itu semua ruh. Wa dakhalat fi badani sahibiha, lalu kemudian masuk ke dalam jasad pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma nufiha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun, dan yang meniupnya adalah Israfil. Fatatiru al-arwah, maka terbanglah ruh-ruh itu. Kullu ruhin ila jismiha, setiap ruh datang kembali menemui jasadnya. Berikutnya hadis yang terakhir dalam pertemuan ini insyaAllah. Tahayyu'u malakin nafkhi fis-sur, kesiapan malaikat peniup sangkakala untuk meniupnya. Hadis yang ke-67, rawat Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa hada jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru mata yu'maru fayanfuhu. Qalu, fama naqulu ya Rasulullah? Qala, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya, demikian pula Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku akan merasa senang sementara pemegang sangkakala telah memasukkan sangkakala itu ke dalam mulutnya. Naam, dan ia menundukkan dahinya dan menyiapkan pendengarannya menunggu kapan ia diperintah untuk meniup sangkakala. Qalu, mereka menyatakan, apa yang kami ucapkan ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, na'am, ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Penjelasan hadis ini insyaallah kita akan baca biiznillahi ta'ala pada kajian berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Wa naktafi bihadal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.